Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajaran kita. Kemarin kita telah jelaskan bahwa dalalatul asma ala dzatihi wa sifatihi, dalalatu asma'illahi ta'ala ala dzatihi wa sifatihi takunu fi bil mutabaqah wa bitadammun wa bil iltizam, bahwa penunjukan nama-nama Allah Subhanahu wa taala kepada zat dan sifatnya itu dengan mutabaqah, kemudian tadammun dan juga iltizam. Sekarang kita di sini beliau berikan penjelasan bagaimana dengan penggunaan tiga pendalilan ini pada kalamullah, kalam rasul, dan juga kalam manusia. Kata beliau, wa'lam anna lazima min qawlillahi ta'ala wa qawli rasulihi sallallahu alaihi wasallam idha sahha ayyakuna laziman fahuwa haqq. وذلك لأن كلام الله ورسوله حق ولازم الحق حق لأن الله تعالى عالم بما يكون لازما من كلامه وكلام رسوله فيكون مرادا. Baik, ketahuilah bahwa konsekuensi dari firman Allah dan ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika benar bisa kita jadikan konsekuensi tersebut, konsekuensi dari ucapannya, ya, maka itu juga adalah suatu kebenaran. Artinya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an atau Rasul sallallahu alaihi wasallam ya dalam hadisnya mengucapkan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut membawa konsekuensi logis, maka konsekuensi tersebut adalah benar. Tidak boleh ditolak. Contohnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jin fazaduhum rohaqa, ya, sekelompok laki-laki dari kalangan manusia meminta perlindungan dari sekelompok laki-laki dari kalangan jin. Makanya demikian menambahkan penyimpangan mereka. Nah, sekarang konsekuensi dari firman Allah Subhanahu wa taala ini bahwa ada rojulun minal jin. Coba, lazimnya apa, Pak Rahmat? Kalau ada rojulun minal jin, berarti apa konsekuensinya kalau kita katakan bahwa ada kaum laki-laki dari bangsa jin? Bisa gak mengambil lazimul qaulnya? Berarti ada apa? Ahsan, berarti jin ada yang perempuan, ya? Berarti jin ada yang perempuan. Kalau ada jin laki-laki, berarti ada jin perempuan. Karena ini adalah lazim dari kalamullah, adalah konsekuensi dari kalamullah, maka lazim al-haq haq, maka kebenaran, apa, konsekuensi dari kalamullah, ya? Dan benar kan konsekuensinya itu adalah konsekuensi yang benar, maka itu adalah kebenaran. Kenapa? وَذَلِكَ لِأَنَّ كَلَامَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ حَقٍ. Karena kalam Allah dan kalam Rasulnya itu adalah kebenaran. وَلَازِمُ الْحَقِّ حَقٍ. Maka konsekuensi logis dari suatu kebenaran adalah kebenaran pula. Produknya, produk dari suatu konsekuensi adalah kebenaran. Produk dari suatu apa yang benar adalah kebenaran juga. لِأَنَّ اللَّهِ تَعَالَى عَلِمٌ بِمَا يَكُونُ لَازِمًا مِنْ كَلَامِهِ وَكَلَامِ رَسُولِهِ. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala itu alim, maha mengetahui. Kalau dia berfirman tentang sesuatu, pasti ada konsekuensi logis dari ucapan tersebut. Ya, sehingga pastilah benar. Karena ucapan Allah benar, konsekuensi logis produk dari ucapan tadi adalah kebenaran. Ya, seperti tadi. Kita katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan ada sekelompok laki-laki dari kalangan jin, maka konsekuensi logisnya adalah apa? Ada juga yang perempuan. Ya. karena ini produknya keluar dari ucapan Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kebenaran, maka produknya juga benar. Produk yang berupa konsekuensi logis tadi juga benar. Ya. Fayakunu muradan, maka inilah yang diinginkan oleh kalamullah tadi. Ya. Bahwa ketika Allah mengatakan bahwa ada sekelompok laki-laki dari kalangan jin, ya, Allah ingin mengatakan dari situ bahwa ada sekelompok perempuan juga dari kalangan bangsa jin. Paham? Intinya bahwa kalau konsekuensi logis itu muncul dari firman Allah Subhanahu wa taala dan juga ucapan Rasulnya alaihi salatu wasalam, maka itu adalah kebenaran. Maka itu adalah kebenaran. Wa ammal lazim min qawli ahadin siwa qawlillahi wa rasulihi falahu thalathu halat. Adapun konsekuensi dari ucapan seseorang selain ucapan Allah dan Rasulnya, maka ada tiga keadaannya. Ya, perlu tabayun dulu. Apakah itu yang dia inginkan atau bukan? Ya. Apakah itu yang dia inginkan atau bukan? Ya. Yang pertama, kondisi yang pertama, an yuzkal lil qail wa yaltazimu bihi. Yaitu disebutkan konsekuensi tersebut kepada orang yang mengucapkan, kemudian dia membenarkan, iya, itu yang saya inginkan. Ya, di cross check, tabayun kan. Dia cross check sama orang yang mengucapkan, apakah yang kalian inginkan dengan ucapan kalian ini adalah ini? Kalau dia mengatakan iya, berarti kita nisbahkan konsekuensi tadi kepada orang tersebut. Contohnya ada. Mithlu an yaqula man yanfi sifat al-fi'liyah liman yuthbituha. Contohnya kata beliau, ada orang yang menafikan sifat-sifat Allah, mengatakan sifat-sifat fi'liyah bagi Allah, ya, sifat-sifat yang berkaitan dengan fi'il atau perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menafikan. Kemudian dia mengatakan kepada orang-orang yang menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, yulzam min itsbatika, ya, sifat as-sifat al-fi'liyah lillahi azza wa jal ayakuna min af'alihi ma huwa hadith. Ya. Orang-orang yang menafikan sifat ini mengatakan kepada orang yang menetapkan adanya sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan seperti ini. Ya. Konsekuensi dari engkau menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalian menetapkan bahwa di antara perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada yang hadis. Ya, ada yang baru. Ada yang baru. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu melakukan perkara yang baru. Ya, mereka menafikan sifat fi'liyah. Kenapa? Karena Allah itu menurut mereka qadim, sehingga tidak bisa dinisbahkan, ya, suatu hal yang baru kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kemudian bertanya kepada ahlu sunnah, ya, ahlu bidah bertanya kepada ahlu sunnah. Mereka bertanya, ya, ketika kalian menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala, berarti kalian menetapkan ada suatu hal yang baru bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah melakukan sesuatu yang baru. Apakah ini ucapan kalian? Ya. Maka Al-Sunnah mengatakan, fayaqulu al-mutsbit, na'am. Iya, betul. Itu ucapan kami. Itu konsekuensi dari ucapan kami. Ya, kami mengiyakan bahwa, ya, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala ada yang hadis, ada yang baru. Wa ana altazim bidzalik, dan saya berpegang pada konsekuensi ini. Artinya dia mengakui ketika ditabayun, ketika di cross check, apakah kalian menetapkan sifat hadis, ya, bagi Allah Subhanahu wa taala? Kita katakan iya. Ya. Atau apa? Maaf, memang kalau dalam masalah apa? Sifat Allah harus ini, ya, ibarahnya harus tepat, ya. Bahwa di antara perbuatan min af'alillah ada yang hadis. Di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang hadis, ada yang baru. Ya. Maka Al-Sunnah mengatakan iya, betul. Kami memegang hal tersebut. Konsekuensi kami menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa sifat Allah atau fi'il Allah, ya, perbuatan-perbuatan Allah itu ada yang baru. Ya. Altazim wa ana altazim bidzalik. Kemudian aku berpegang teguh dengan hal tersebut. Fa innallaha ta'ala lam yazal wa la yazalu fa'alan liwa yurid. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa melakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki terus menerus. wala nafadu li aqwalihi wa af'alihi. Ucapan dan perbuatannya itu tiada ending, enggak ada endingnya. Ya. Tidak ada endingnya, selalu ada ucapan Allah Subhanahu wa taala, demikian juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 109, qul law kana al-bahru midadan likalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfad kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Dalilnya bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ucapan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada yang baru, ya, karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apa yang Allah inginkan. Ya, dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah apabila samudra itu menjadi tinta bagi kalimat Rabbku, maka akan habislah samudra tersebut sebelum kalimat Rabbku itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, walaupun kami memberikan tambahan, ya, sebagai tinta tadi, kami memberikan samudra yang baru sebagai tambahan tinta tadi. Artinya tidak ada batasnya firman Allah Subhanahu wa taala, kalimat Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasnya. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin manafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Ya, kalau saja ya di bumi ini semua pohonnya dijadikan pena, dan kemudian samudra itu dijadikan tintanya. Yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, kemudian ditambah lagi tintanya dari 7 samudra. Ma nafidat kalimatullah, maka kalimat Allah itu tidak akan ada endingnya, tidak akan ada habisnya. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa dan penuh dengan hikmah. Wa hudus ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi, dan terjadinya sesuatu yang baru dari fi'il Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, ini bukanlah, tidaklah membawa konsekuensi kekurangan pada hak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini saya coba perjelas lagi dengan lebih simpel. Ahlussunnah menetapkan bahwa di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baru. Nah, sebagian ahlul bid'ah ya mengkonfirmasi, apakah benar konsekuensi dari ucapan kalian ketika kalian menetapkan sifat fi'liyah bagi Allah, kalian menetapkan bahwa di antara fi'liyahnya Allah, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baru? Ya. Maka Al-Sunnah mengatakan iya. Nah, ketika dia mengatakan iya, maka silakan saja orang menisbahkan kepada Ahlu Sunnah bahwa mereka mengatakan di antara fi'liyahnya Allah, di antara perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu ada yang baru. Silakan saja. Paham? Karena Ahlu Sunnah mengiyakan. Intinya itu sebenarnya. Intinya itu sebenarnya. Ketika kita mengkonfirmasi seseorang, ucapanmu ini membawa konsekuensi bahwa demikian dan demikian. Apakah benar kamu juga berpikiran seperti itu? Ketika dia mengatakan iya, maka kita bisa menisbahkan ini. Kita ambil contoh saja, misalnya ada orang mengatakan bahwa demokrasi itu lebih baik dari syariat Islam, misalnya. Ya. Nah, kemudian kita tanya, apakah benar ini kamu mengatakan demokrasi ini lebih baik daripada syariat Islam, padahal syariat Allah itu lebih baik dan ini menyebabkan konsekuensi seseorang itu kufur. Kemudian mengatakan iya, benar, saya mengatakan demikian. Atau lebih tepatnya, misalnya dia muji-muji, misalnya dia katakan seperti ini, tidak ada syariat yang lebih baik, tidak ada hukum yang lebih baik daripada demokrasi. Misalnya kan dia katakan seperti itu, tidak ada hukum yang lebih baik dari demokrasi. Ini masih mujmal. Ya. Kemudian kita tanya ke dia, ya, termasuk dari syariat Islam, apakah demokrasi lebih baik daripada syariat Islam? Nah, kalau dia katakan iya, wah, berarti dia konsekuensi dari ucapannya demokrasi itu lebih baik, termasuk juga lebih baik daripada syariat Islam, bisa kita nisbahkan kepada dia. Paham nggak? Alamak. Kita ulangi lagi. Misalnya ada seseorang mengatakan, ya, demokrasi itu adalah hukum yang terbaik di muka bumi ini. Kan masih global ini. Nah, ada konsekuensi, ada konsekuensi kan dari ucapan ketika dia mengatakan bahwa demokrasi itu adalah yang terbaik. Berarti apa? Di sana ada komunisme. Berarti demokrasi lebih bagus daripada komunisme. Sosialisme, demokrasi lebih bagus daripada sosialisme. Kemudian ada syariat Islam. Ada syariat Islam. Berarti konsekuensinya apa? Demokrasi lebih baik daripada syariat Islam. Nah, kita tanya kepada dia. Nah, sekarang apakah engkau juga memaksudkan bahwa demokrasi itu lebih baik daripada syariat Islam? Nah, ketika dia mengatakan iya, termasuk itu. Berarti kita bisa menisbahkan si fulan mengatakan bahwa demokrasi itu lebih baik daripada syariat Islam. Tapi kalau misalnya ketika dikonfirm, kita konfirm ke dia, demokrasi itu lebih baik adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Kemudian ketika dia katakan, apakah maksud Anda juga dia lebih baik daripada Islam? Oh enggak, maksud saya demokrasi itu buah pemikiran manusia yang terbaik. Jadi perbandingannya bukan dengan syariat Allah, tapi sekedar dengan apa? Buah pikiran manusia. Ya, seperti tadi itu totalitarian misalnya. Sistem diktatorisme. Tentu demokrasi lebih baik daripada diktatorisme, kata dia. Ya, kalau pun syariat Islam, oh, saya enggak bisa bandingkan karena ini dari atas, dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya maksudkan adalah perbandingannya dengan buah pemikiran manusia. Tapi ketika dia mengatakan iya, termasuk syariat Islam, berarti apa? Kita bisa disembahkan itu kepada dia. Paham maksudnya? Ya. Kenapa? Dia sendiri yang mengatakan bahwa benar, itu adalah konsekuensi dari ucapan saya. Al-hal tsaniyah, yang kedua kebalikannya. Ayuzkar lahu wa yamna'u at-talazum bainahu wa baina qawlihi, ya. Contoh yang kedua, bahwa disebutkan konsekuensi tersebut kepada dia, tapi kemudian dia menolak. Oh bukan, itu bukan konsekuensi dari ucapan saya. Contohnya, kita baca dulu contohnya beliau. Mithlu an yakula anna filis sifat liman yuthbituha. Contohnya, sebagaimana yang diucapkan oleh seorang yang menafikan sifat kepada orang yang menetapkannya. Ini ahlu bid'ah berbicara kepada ahlu sunnah. Yulzam min ithbatika ayyakunallah ayyakunallah ta'ala musyabihan lil khalqi fi sifatihi. Ketika kalian menetapkan sifat, wahai ahlu sunnah, ini memberikan konsekuensi bahwa kalian menetapkan ada penyerupaan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Ketika kalian menetapkan sifat bagi Allah, ya, konsekuensi dari ucapan kalian bahwa kalian menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Nah, makanya sebenarnya bukan musyabihan yang lebih tepat, tapi mumathilan. Karena yang datang dari Al-Quran itu yang dinafikan adalah tamthil, laisa kamithlihi. Kemudian dia mengatakan kepada Ahlussunnah, wahai Ahlussunnah, kalian ketika kalian menetapkan sifat, konsekuensinya kalian menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Apakah benar kalian berpemahaman seperti itu? Ya, fayaqulu al-muthbit, maka orang yang menetapkan sifat dia mengatakan la yalzamu dzalika. Ya, itu bukan konsekuensi logis dari ucapan saya. Kenapa? Li anna sifatil khaliq mudhafatun ilaih lam tuzkar mutlaqan hatta yumkina ma alzamta bihi. Karena ketika disebutkan sifat-sifat Allah itu diidhofahkan atau disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan disebutkan bukan disebutkan secara mutlak. Sifat ilmu ketika disebutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ilmu yang sesuai dengan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, keagungan Allah Subhanahu wa taala, bukan ilmu yang sama dengan apa yang kita miliki dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Sehingga ketika seseorang menetapkan sifat Allah, bukan berarti kemudian dia menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Jadi tuduhan engkau bahwa, tuduhan Anda bahwa kami menyerupakan Allah dengan makhluk ketika kami menetapkan sifat, ya, kami menyerupakan Allah dengan makhluk, ya, inilah tuduhan yang tidak benar. Kami tidak memaksudkan seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat ini adalah sifat yang layak bagi Allah. Ya. Wa ala hadza fatakunu mukhtasatan bihi, laiqatan bihi. Maka ketika sifat itu disandarkan kepada Allah, tentunya sifat itu khusus. Merupakan sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa taala, laiqatan bihi, yang sesuai dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuduhan Anda keliru. Ya, tidak pada tempatnya. Karena kami ketika menisbatkan sifat tersebut, sifat yang sesuai dengan ketinggian dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Kama annaka ayyuhan nafi lisifat tuthbitu lillahi ta'ala dzatan. Ya. Wa tamna'u ay yakuna musyabihan lil khalqi fi dzatihi. Sebagaimana Anda menetapkan zat pada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala itu ada zatnya. Ya. Tamna'u ay yakuna musyabihan lil khalqi fi dzatihi. Dan kalian mengatakan bahwa zat Allah tentu tidak sama dengan zat makhluk. Nah, demikian juga dalam permasalahan sifat sama. Ketika Anda, wahai orang-orang yang menafikan sifat, kalian mengatakan bahwa Allah itu punya zat, makhluk juga punya zat. Apakah kemudian Allah sama dengan makhluk karena sama-sama punya zat? Jawabannya tentu tidak. Tidak sama. Demikian juga dalam permasalahan as-sifat. Dan permasalahan sifat. Ya, Allah punya sifat, makhluk punya sifat. Apakah sifat Allah sama dengan sifat makhluk? Jawabannya tidak. Karena sifat yang disandarkan kepada Allah tentu sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Faham temu? Ya. Fa ayyu farqin baina dzat was sifat, maka apa beda antara zat dan sifat? Ketika kita katakan dzat, kita menetapkan zat Allah, nah ini tidak memberikan konsekuensi bahwa Allah sama dengan makhluknya, karena makhluk juga ya punya zat. Sama juga ketika kita menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti ya kita menyamakan Allah dengan makhluk. Sifat Allah tentu berbeda dengan sifat makhluknya. Nah, ini contoh yang kedua, bagian yang kedua, ketika konsekuensi tersebut kita ajukan kepada orang yang mengucapkan, kemudian dia menolak, maka kita tidak bisa menyandarkan hal tersebut. Sehingga kalau ada orang yang menuduh kita sebagai mumatsilah, sebagai orang yang menetapkan ada tamtsil bagi Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ucapan yang keliru. Enggak. Karena Al-Sunnah tidak memaksudkan hal yang demikian. Dan ini yang sering dipropagandakan oleh orang-orang ahlu bidah, bahwa Al-Sunnah itu mujassimah, kemudian mumatsilah, ya, karena kita menetapkan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Padahal penetapan sifat tidaklah memberi konsekuensi penyerupaan sama sekali. Artinya penyerupaan secara mutlak. Seperti kita menetapkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala, tidaklah kemudian memberikan konsekuensi bahwa Allah itu sama dengan makhluknya. Allah ada zatnya, manusia ada zatnya. Berarti Allah sama dengan makhluk. Tidak. Tidak sama sekali. Dan mereka, ini ketidakkonsistenan ahlu bidah. Ya, mereka menetapkan zat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi ketika ahlu sunnah menetapkan sifat, oh enggak bisa. Ini berarti penyerupaan. Padahal menetapkan zat juga, ya, ada ihtimal penyerupaan. Nah, ini ketidakkonsistenan mereka. Ya. Seperti paling tidak ya mereka tidak bisa menafikan sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah itu ada. Ya, karena menafikan wujudnya Allah kafir kan? Ya, Sekarang mereka menetapkan sifat wujud. Allah itu ada. Ya. Makhluk Allah juga ada. Tapi apakah keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan keberadaan makhluknya ini adalah suatu hal yang sama? Sehingga kita katakan bahwa Allah sama dengan makhluknya. Karena sama-sama ada. Sama-sama wujud. Kita katakan beda. Ya, beda wujudnya Allah dengan wujudnya makhluk jauh berbeda. Tidak memberikan konsekuensi penyerupaan sama sekali. Nah, ini beberapa bantahan terhadap ahlul bidah yang kemudian mengatakan konsekuensi dari ucapan ahlu sunnah ketika mereka menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa taala bahwa mereka telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Ya, baik. Nah, kalau kita bawa kepada ucapan tadi itu yang contoh dalam kehidupan kita, ya, prakteknya ketika dia sebutkan bahwa konsekuensi ucapanmu ini demikian-demikian, kemudian dia menolaknya, maka tidak bisa kita sandarkan. Misalnya tadi itu ada ahli politik, ya, muslim dia. Dia katakan bahwa demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang terbaik. Ya. Nah, itu kan ada konsekuensinya. Oh, berarti sistem pemerintahan islami, yang islami berarti kalah baiknya dengan demokrasi. Nah, ketika kita konfirm ke dia, oh enggak, maksud saya itu yang buatan manusia, bukan yang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika dia menolak, maka kita enggak bisa kemudian maksa si fulan mengatakan demikian dan demikian. Artinya apa? Dia mengatakan bahwa syariat Islam itu jelek. Enggak bisa kita katakan seperti itu. Karena dia sudah memberikan konfirmasi. Yang saya maksud adalah buatan manusia. Kalau yang buatan Allah, enggak jangan kita bandingin dah. Ya, itu wong dari wahyu kok. Nah, itu jadi kita tidak bisa kemudian memaksakan bahwa lazim qaulnya itu adalah qaul. Ya, kenapa? Karena dia sudah menafikan. Oh, enggak, bukan itu yang saya maksudkan. Lazimul qaul laisa qaulan, kata para ulama. Ya, konsekuensi dari sebuah ucapan itu bukan ucapan. Artinya memang dia mengatakan seperti ini dan memberikan konsekuensi seperti ini. Tapi tidak bisa kita kemudian menetapkan bahwa ini adalah ucapan dia sebelum kita melakukan konfirmasi terlebih dahulu. Wa hukmu lazim fi hatainil halain zahir, dan hukum konsekuensi logis dari dua hal ini, dua contoh tadi, ya, suatu hal yang sudah jelas. Kalau dia mengikrarkan, mengiyakan, maka itu adalah ucapan dia. Kalau dia menafikan, berarti itu bukan ucapan dia. Tidak bisa kita kemudian memaksa dia untuk mengakui hal tersebut. Kalau dia menolak, bukan itu maksud saya. Ya sudah. Ya, kita tidak bisa memaksakan hal tersebut. Sekarang al-hal al-thalithah. Ya, keadaan yang ketiga. Ayyakuna lazim maskutan anhu. Ya. Orang yang yang tadi yang menetapkan konsekuensi, dia diam. Ya, fala yadhkur biiltizam biiltizamin wala man'in. Dia tidak menyatakan dia mengambil konsekuensi tersebut atau dia menolaknya. Fa hukmuhu fi hadhil hal alla yunsaba ilal qa'il. Maka hukumnya kalau dia tidak mengiyakan, demikian juga tidak menolak konsekuensi tersebut, maka tidak bisa dinisbahkan kepada dia. Ya, tidak bisa kita nisbahkan kepada dia. Kalau misalnya belum terkonfirmasi, belum ada pernyataan bahwa oh ini yang saya maksud, atau oh bukan ini yang saya maksudkan, belum ada ucapan seperti itu, maka menurut Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, alla yunsaba ilal qa'il. Ya, konsekuensi tersebut tidak kita nisbahkan kepada yang mengucapkan. Kenapa? Li'annahu yuhtamalu law dzukira lahu ayyal tazima bihi aw yamna'a at-talazum. Karena masih ada kemungkinan. Ya, karena ada kemungkinan kalau disebutkan ke dia, ucapan Anda itu memberikan konsekuensi seperti ini loh. Ada kemungkinan nanti dia akan menolak konsekuensi tersebut atau dia menerima, masih ada kemungkinan. Tapi kita belum bisa mengkonfirm. Kita belum bisa mengkonfirm dia. Ya. Dalam keadaan ada kemungkinan dia menerima konsekuensi tersebut atau menolaknya. Ya. Wa yuhtabalu law dzukira lahu fatabayyana lahu luzumuhu wa butlanuhu ayyarji'a an qaulihi. Ya. Dan bisa jadi, ya, ketika kita sebutkan, oh ucapan Anda itu akan memberikan konsekuensi seperti ini loh konsekuensinya. Oh iya ya, baru sadar dia, ya baru sadar dia. Akhirnya udah saya rujuk, saya rujuk dari ucapan saya. Contohnya tadi ketika mengatakan bahwa hukum demokrasi, sistem demokrasi is the best, adalah yang terbaik. Kemudian ada temannya bilang, berarti menurut ente ya demokrasi lebih bagus dari syariat Islam. Astagfirullah, na'udzubillah. Iya ya, afan deh, ana rujuk dah. Ya, enggak ngomong lagi deh kayak gitu dah. Bahwa demokrasi adalah sistem terbaik. Artinya apa? Ketika ada yang mengingatkan dia, dia rujuk dia. Kan ada kemungkinan seperti itu. Ya. Ini makanya disebut beliau, wa yuhtama law dzukira lahu fatabayyana lahu luzumhu wa butlanhu an yarji'a an qawlihi. Ketika dijelaskan, ya, kemudian dia baru menyadari apa konsekuensi dari ucapannya, dia rujuk. Ya. Li'anna fasad al-lazim yadullu ala fasadil malzum. Karena rusaknya konsekuensi, ya, fasadul lazim, artinya ketika dia tidak mengakui konsekuensi tersebut, maka enggak bisa malzum. Tidak bisa kita ilzamkan kepada dia. Wong dia sendiri menolak. Ya. Wali wurudi hadaini al-ihtimalain la yumkinu al-hukmu bi anna lazim al-qaul qaul. Ya, karena ada kemungkinan-kemungkinan seperti ini, maka tidak mungkin kita menghukumi bahwa lazim al-qaul qaul, bahwa konsekuensi dari sebuah ucapan itu adalah ucapan dia. Enggak bisa. Karena masih ada ihtimal. Seperti tadi soal sistem demokrasi, enggak bisa kemudian ada orang yang mengatakan demokrasi adalah sistem yang terbaik, kemudian kita katakan bahwa oh, si fulan mengatakan bahwa demokrasi lebih baik daripada syariat Islam. Karena masih ada ihtimal. Kalau kita sampaikan ke dia, mungkin dia meralat ucapannya tersebut. Sehingga ada itu kaidah yang makruf di kalangan para ulama, lazimul qaul laisa qaulan. Ya, konsekuensi dari sebuah ucapan, konsekuensi dari sebuah ucapan bukanlah ucapan. Ya, hanya konsekuensinya saja. Tapi apakah itu ucapan dia? Perlu konfirmasi lagi. Ya. Fa in qila. Nah, ini ada orang yang mengatakan fa in qila idza kana hadzal lazim laziman min qawlihi. Ya, lazima ay yakuna qawlan lahu. Karena dzalika huwal asl la siyama ma'a qurbit talazum. Ya. Apabila ada orang yang mengatakan ya, sesungguhnya ya, orang yang mengatakan ini ya, orang yang mengatakan sesuatu ucapan yang ada konsekuensinya, maka konsekuensi tersebut adalah ucapan dia. Ya, lazima ay yakuna qaulan lahu. Maka konsekuensinya tadi menjadi bagian dari ucapan dia. Li'anna dhalika huwal asl, karena yang demikian itu merupakan asalnya. Ya. La siyama ma'akurbi at-talazum. Ya. Apalagi kalau konsekuensinya itu sangat berdekatan. Contohnya tadi, seseorang mengatakan apa? Bahwa demokrasi adalah yang terbaik. Demokrasi adalah yang terbaik. Ya. Nah itu hukum asalnya menurut sebagian orang ya sudah, dia artinya ketika dia menetapkan bahwa demokrasi itulah yang terbaik, bahwa syariat Islam itu lebih rendah daripada demokrasi, ya, ya kita harus terima ini hukum asalnya, kata orang ini kan. Maka kita katakan hadza madfu, ya, yang demikian tertolak. Nggak bisa kamu memaksakan bahwa konsekuensi dari sebuah ucapan itu adalah ucapan. Madfu, tertolak. Kenapa? Bi annal insan bashar, karena manusia namanya manusia. Walahu halatun nafsiyah wa kharijiyah tujibu adzuhul anil lazim. Ya. Karena manusia adalah seorang manusia biasa, ya, dia memiliki berbagai macam keadaan yang mewajibkan dia lepas dari konsekuensi ucapannya tadi. Waqad yaghful, bisa jadi dia lalai, au yashu, atau dia lupa, atau yan ghaliku fikruhu, atau pikirannya lagi mumet, ya, buntu pikirannya. Au yaqulul qaula fi madayiki almunadharat min ghairi tafkir fi lawazimihi, atau dia dalam keadaan yang sempit, ya, artinya pikirannya sempit, ya, tanpa dia meneliti terlebih dahulu apa yang menjadi konsekuensi dari ucapannya. Wa nahu dzalik, dan yang semisalnya. Ada keadaan-keadaan manusia yang menyebabkan dia kemudian mengatakan sesuatu tanpa menyadari konsekuensi ucapannya. Kita ambil contoh dalam hadis. Kalau saya tidak salah riwayat Muslim, ada seseorang yang kehilangan ontanya. Kehilangan ontanya. Kemudian dia cari-cari ontanya, kemudian dia dapatkan onta tersebut. Kemudian dia berterima kasih dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang dia katakan? Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, ya, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Ya. Nah, ini ucapan kufur enggak? Kufur. Ya, kufur mengatakan bahwa Allah itu adalah hambanya, dia adalah Rabbnya. Nah, tapi apakah lazim dari kaulnya itu? Apa benar lazim dari kaulnya itu adalah kekufuran? Tapi apakah itu ucapan dia? Dia memaksudkan hal tersebut? Jawabannya tidak. Tapi apa disebutkan oleh para ulama? Lishiddatil farah. Karena saking bergembiranya sampai dia mengucapkan hal tersebut. Sehingga sekali lagi, lazimul qaul laisa qaulan. Bahwa lazim dari sebuah qaul, ya, konsekuensi dari sebuah ucapan itu tidak bisa kita jadikan ucapan dia. Ya. Kita hanya katakan bahwa ini lazim qaulnya. Tapi apakah itu yang dia inginkan? Maka perlu di cross check terlebih dahulu. Perlu di cross check terlebih dahulu. Nah, ini faedah yang sangat bermanfaat bagi kita dalam memvonis bid'ah, memvonis kebid'ahan, memvonis kekafiran, ya. Memang betul, kadang ucapan itu ada konsekuensinya. Tapi apakah itu yang dia inginkan? Ini yang diperlukan apa? Bertanya terlebih dahulu terhadap orang tersebut, apakah itu yang dia inginkan atau suatu hal yang lain. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Berhati-hati itu jauh lebih baik daripada gampang memvonis. Ya, antum tidak memfahami sesuatu karena keraguan-raguan. Oke, saya enggak memfahami karena apa? Ada ya masalahnya kabur. Itu enggak apa-apa daripada serampangan. Serampangan menjatuhkan hukum kafir kepada seseorang atau memfonis kebidahan, ini konsekuensinya besar. Jadi lebih baik kita berhati-hati. Lebih baik kita berhati-hati. Tidak menghukumi itu lebih baik daripada kita kemudian menghukumi. Paham tuh? Baik. Taib nakif ilahuna. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. InsyaAllah besok kita masuk kepada kaidah yang kelima. Hari ini hari apa sih? Selasa ya? Taib. Udah lupa hari. Selasa ya. Besok Rabu, Kamis. Taib. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan esok. Kaidah yang kelima. Bahwa nama Allah adalah Tauqifiyah. Nama Allah Tauqifiyah. Tidak. Bukan produk akal. Artinya nama Allah itu dari wahyu. Bukan produk akal. InsyaAllah. Besok kita lanjutkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.